ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita masuk pada hadis yang berikutnya, yaitu hadis الثاني والعشرون عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma bahwa seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bagaimana pendapatmu jika aku salat yang wajib-wajibnya dan aku puasa Ramadannya dan aku halalkan yang halal dan aku haramkan yang haram dan tidak lebih, aku tidak tambahi sedikit pun dari itu, adkhulul jannah, apakah aku masuk surga? Qala na'am. Nabi bersabda, na'am. Iya. Hadal hadith farrajahu muslimun min riwayat Abi Zubair an Jabir wa zada fi akhirih qala wallahi la azidu ala dhalika syai'a. Hadis ini dikeluarkan oleh Muslim dari riwayat Abi Zubair dari Jabir, dan ada tambahan lafaz di akhirnya, yaitu kalimat orang tadi setelah dijawab na'am, qala wallahi la azidu ala dhalika syai'a, demi Allah aku enggak akan tambahi dari itu sedikit pun. Kharajahu aidan min riwayatil A'mash, diriwayatkan pula dari riwayat A'mash dari Abi Salih dan Abi Sufyan dari Jabir. Qala An-Nu'man ibn Qawqal, ya Rasulullah, ara'ait idza sallaitu al-maktubat wa harramtu al-harama wa ahlaltu al-halala wa lam azid 'ala dhalika shay'a adkhul al-jannah? Qala na'am. Apa perbedaannya dengan riwayat yang di atas? Di atas abhama, yang di sini sarraha. Abham ar-rajul, orang tadi siapa? Hanya dikatakan anna rajulan sa'ala, seseorang bertanya. Tetapi dengan lafaz ini akhirnya tahu siapa yang dimaksud. Ternyata Nu'man ibn Qawqaw berkata, ya Rasulullah, ara'ait idza sallaitul maktubat ila akhir. Wa qad fassara ba'duhum tahlil al-halal bi'tiqadi hillihi. Ada yang menafsirkan kalimat aku halalkan yang halal, maknanya aku meyakini kehalalannya. Demikian pula, aku haramkan yang haram, aku meyakini haramnya. Wa tahrimal haram. bi'tiqadi hurmatihi, dengan meyakini haramnya, ma'ajtinabihi, dengan menghindarinya. Baik. Wa yuhtamal, tetapi ada kemungkinan. Al-yuradu bitahlilil halal ityanuhu. Wa yakunul halal hahuna ibaratan amma laysa biharam. Bisa juga tafsiran kedua, bahwa makna menghalalkan yang halal artinya mengerjakan yang halal. Mengharamkan yang haram artinya mengharamkan yang haram, meninggalkan yang haram. Wa yakunul halal hahuna ibarah amma laysa biharam. Berarti yang dimaksud halal adalah apa yang bukan haram. Fayadkhul fihi alwajib walmustahab wal mubah, berarti yang bukan haram banyak, yang wajib, yang mustahab, dan yang mubah. Wa yakunul ma'na annahu yaf'al ma laysa bimuharramin alayh, berarti maknanya aku mengerjakan yang dihalalkan dan tidak diharamkan. Wa la ta'adda ma ubiha lahu ila ghairihi, tidak melampaui apa yang halal, artinya tidak masuk pada yang haram. Wa yajtanibul muharramat, dan menghindari yang haram-haram. Apa perbedaannya dengan tafsir pertama? Tafsir pertama yang penting i'tiqad. Dia berusaha untuk mengerjakan. Tetapi keyakinan itu halal cukup, walaupun saya enggak kerjakan. Aku halalkan yang halal, itu halal. Ya berarti kalau kerjakan, ya enggak mesti. Mungkin saya tidak suka, mungkin saya tidak cocok. Mungkin itu bukan makanan kaumku, kata Nabi ketika disediakan dhab, makan kalian. Itu bukan makanan kaumku, artinya bukan kebiasaanku. Berarti menghalalkan maknanya meyakini halal. Tetapi tafsir kedua, menghalalkan yang halal artinya mengerjakan yang halal. Dan ini tentunya ada pertanyaan nanti, apakah semua halal harus kita coba untuk membuktikan? Maksudnya begini, apa ini haram? Kok kamu gak pernah makan? Enggak, cicip sedikit. Yang penting aku menghalalkan dia. Yang ini apa yang itu? Itu ada dua pendapat para ulama. Menghalalkan yang halal artinya membuktikan bahwa itu halal dengan memakannya atau dengan mengerjakannya. Tetapi ada pula yang menyatakan cukup keyakinan. A'taqid annahu halal. Aku meyakini bahwa itu halal. Ala kulli hal ikhtalaf al-ulama. Wa la ta'adda ma ubiha lahu ila ghairihi wa yajtanib al-muharramat. Wa qad rawa وقد روي عن طائفة من السلف, dan telah diriwayatkan dari sebagian salaf, di antaranya Ibnu Mas'ud wa Ibnu Abbas, fi qawli azza wa jal, dalam ucapan Allah azza wa jal, alladhina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih, mereka-mereka yang kami berikan kitab, mereka membacakan dengan sebenar-benar bacaan, mereka lah orang yang beriman. Ternyata makna yatlu, qalu yuhilluna halalahu wa yuharrimuna haramahu. Membaca tilawatul Quran itu maknanya adalah menghalalkan apa yang halal di dalamnya, mengharamkan apa yang haram di dalamnya. Wa la yuharrifunahu an mawadhi'ihi, dan tidak merubah-rubah kalimat dari tempat-tempatnya. Sehingga kalau musabaqah tilawatul Quran bukan cuma baca harusnya. Harusnya pengamalannya kayak apa masing-masing, dan itu bukan di mimbar, bukan di panggung, tetapi di dunia sampai mati. Nanti hasilnya di akhirat, musabaqah tilawatil Quran, selama kita hidup dalam keadaan musabaqah. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan fastabiqu alkhairat, berlomba-lombalah dengan kebaikan. Qala Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, pernah suatu hari Idul Adha membeli daging. Sampai mereka terheran-heran. Wahai anak paman Rasulullah, ada apa engkau membeli daging? Kenapa engkau tidak menyembelih? Apa engkau tidak menyembelih? Apa engkau tidak kurban? Iya, aku tidak kurban hari ini. Agar kalian tahu bahwa ini tidak harus. Artinya, yang seperti ini dilakukan oleh sahabat dan para ulama. Syekh Albani biasa memakai kutrah kayak orang Saudi. Di negerinya, ketika ke Saudi dilepas. Biar mereka tahu tidak harus seperti itu. Karena mereka seakan-akan yang namanya orang soleh, orang baik semua pakai. Kayak gitu. Persis. Maka sih tidak pakai. Pakai peci saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau diikat. Al-Kulihal, kata beliau, untuk menunjukkan bahwa tidak harus seperti itu. Di kalangan orang-orang yang dikhawatirkan mengira itu harus. Ini barakallahu fikum. Di antara mereka memahami seperti itu, bahwa yang halal dihalalkan, yang haram diharamkan, dengan makna dia praktekkan sebagai bukti bahwa saya meyakini ini halal. Wal muradu bit tahlil wa tahrim fi'lul halala wa ijtinabul haram kama dhukira fi hadzal hadis. Yang dimaukan dengan tahlil dan tahrim adalah mengerjakan yang halal dan menjauhi yang haram. Itu makna menghalalkan dan mengharamkan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis. Wa qad qala Allah Ta'ala fi haqqil kuffar alladziina kaanu yughayyiruna tahriim asyuhur al-hurum. Allah telah mengatakan tentang orang-orang kafir yang mereka merubah haramnya bulan-bulan haram. Dirubah haramnya bulan-bulan haram. Itu dijuluki nasi, memindahkan waktu. Kita anggap aja bulan ini bukan bulan haram. Nanti bulan yang bukan bulan haram kita anggap bulan haram. Tukar waktunya. Supaya kita bisa menghalalkan sekarang perang, pembunuhan, merangi mereka, selesai. Berarti bulan ini kita punya utang. Nanti bulan yang lain kita anggap bulan haram. Artinya misalnya bulan Zulhijjahnya kita pindahkan. Dan ini jahiliyah. Tetapi hari ini ada orang yang mengaku muslim mengatakan seperti itu. Daripada setiap tahun terjadi kejadian-kejadian karena meledaknya jumlah, kenapa kita tidak bikin haji di bulan-bulan lain? Dan kita anggap bulan tersebut bulan suci. Kita pindahkan bulan sucinya kepada bulan al-muhim. Kalam farid. Imma an jahlin wa imma an dalalin an hawa. Bisa jadi karena kebodohan atau karena kesesatan. Ala kulli hal, Allah katakan tentang mereka, orang kafir yang merubah-rubah bulan suci. Innaman nasi'u ziyadatun fil kufur. Sesungguhnya nasi' itu adalah tambahan kekafiran mereka. Yudallu bihil ladina kafaru yuhillunahu 'ama wa yuharrimunahu 'ama liwaṭi'u 'iddata ma harrama Allah fayuhillu ma harrama Allah. An-nasi, memindahkan bulan-bulan haram, itu adalah ziyadatun fil kufur, tambahan kekafiran. Yudallu bihil ladina kafaru, menyesatkan orang-orang kafir. Mereka menghalalkan satu tahun dan kemudian mengharamkannya pada tahun berikutnya. Ini tahun ini kita halalkan saja, nanti tahun depan kita ganti. Bulannya ditambah, bulan sucinya atau bulan haramnya. Apakah mereka sudah mengenal bulan haram? Nah, mereka sudah mengenal bulan haram karena itu adalah peninggalan dari Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam. Liwati'u iddata ma harram Allah. Untuk apa mereka pindahkan seperti itu? Mereka ganti di tahun berikutnya. Liwati'u iddata ma harram Allah. Untuk mereka melanggar apa yang diharamkan oleh Allah. Walaupun liwati'u maknanya memijat atau menginjak apa yang haram, artinya mengerjakan atau melanggar apa yang haram. Fayuhillu ma harramallah. Akhirnya mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wal muradu anahum kanu yuqatiluna fi syahril harami aman. Maksudnya bahwa mereka kaum jahiliyah, kaum musyrikin, berperang di bulan haram yang harusnya enggak boleh berperang. Yuqatiluna fi syahril haram, mereka memerangi di bulan haram pada satu tahun. Fayuhillunahu bidalik, yang berarti dihalalkan saat itu. Wayamtani'una minal qitali fi 'aman, kemudian mereka menggantinya di tahun berikutnya. Yamtani'un, menahan diri untuk tidak berperang di bulan yang berikutnya. Fayuharrimunahu bidalik, maka dia haramkan dengan itu pada bulan-bulan yang berikutnya, di tahun berikutnya. Fahada ziyadatun fil kufri. Wa qala Allahu 'azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengharamkan apa-apa yang baik yang Allah halalkan bagi kalian. Wala ta'tadu, dan jangan kalian melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang melampaui batas. Wa kulu mimma razaqakumullah, makanlah apa yang Allah rezekikan pada kalian, halalan thayyiba, secara halal dan thayyib. Ini juga ayat yang melarang kita kaum muslimin agar jangan mengharamkan apa-apa yang halal, apa-apa yang baik, apa-apa yang thayyib. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tahu sudah menyebutkan ini perkara yang jelek diharamkan. Maka sisanya yang tidak Allah haramkan semuanya thayyib. Semuanya thayyib. Yang biasa mengharamkan apa-apa yang thayyib adalah sufi, karena mereka merasa paling zuhud, mengalahkan Nabi, mengalahkan para sahabat, sehingga mereka mengharamkan apa yang mereka makan. Rasulullah SAW makan, para sahabat makan, ternyata orang-orang ini mengatakan, adapun saya tidak akan makan daging, gak akan makan. Itu kan penyiksaan terhadap binatang ciptaan Allah SWT. Tak boleh. Ada gulu, i'tida, berlebih-lebihan. Pada Allah Subhanahu wa taala mengatakan ta'kuluna minhu lahman tariya, kalian makan daripadanya daging yang segar. Dari laut kalian dapatkan, dari darat kalian dapatkan. Allah katakan juga tentang binatang-binatang ternak, sampai di akhirnya Allah katakan minha luhumuha wa minha rukubuha. Dari binatang-binatang ternak tadi ada daging buat kalian, ada tunggangan buat kalian, dan ada pakaian buat kalian, dan perkakas-perkakas kalian. Ini jelas dihalalkan oleh Allah. Halalan tayyiba. Maka orang ini berarti berlebihan, sang sufi ini. Wa hadhihi al-ayah nazalat bisababi qawmin imtana'u min tanawuli ba'd at-tayyiba. Ayat ini turun karena sebab adanya satu kaum yang mengharamkan dirinya untuk memakan makanan yang baik. Mengharamkan diri mereka untuk memakan thayyibat. Zuhdan. Katanya zuhud. Fid dunya. Wa taqashufan. Taqashufan juga mirip dengan zuhud. Artinya orang yang ingin melatih diri dengan sesuatu. Wa ba'duhum harrama dhalika an nafsih. Sebagian mereka mengharamkannya atas dirinya sendiri. Imma biyaminin halafa biha au bitahrimihi ala nafsihi, apakah dengan sumpah yang dia bersumpah dengannya atau dengan mengharamkan atas dirinya. Adapun saya haram makan yang demikian. Ini mengharamkan atas dirinya, kenapa? Lima. Allah katakan lima harrama, kenapa kalian haramkan? Atau la tuharrimu ma halallahu lakum, atau ada yang bersumpah dengan nama Allah, wallahi saya tidak akan makan ini lagi. Kemudian dia pegang terus itu sampai mati. Ini juga mengharamkan atas diri. Wa dhalika kullu la yujibu tahrimuhu fi nafsil amr. Yang demikian tidak mengharuskan jadi haram pada dirinya, pada perkara tersebut. Sehingga ketika ada seseorang yang mengharamkan dirinya dari makan daging, Nabi panggil orangnya. Diriwayatkan atau dikisahkan riwayatnya di dalam kitab Al-Tusam oleh Imam Syatibi rahimahullah. Kenapa engkau tidak makan daging? Ya Rasulullah, inni idha akaltul lahma antashiru ilan nisa. Aku kalau makan daging, syahwatku kepada wanita semakin tinggi. Dan aku tidak mau, aku pengen ibadah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, kul wasum. Kulil lahma wasum. Makanlah daging dan puasalah. Untuk menurunkan syahwatmu, bukan dengan meninggalkan yang halal. Tetapi puasalah. Fa innahu lahu wija. Karena puasa itu akan bisa menahan nafsu. Subhanallah. Diajarkan yang benar. Walaupun niat kamu baik, pengen menguasai dirinya dari syahwat. Mungkin karena belum nikah. Atau karena kurang. maka puasa. Jangan tidak makan lagi. Makanan yang halal, Nabi diriwayatkan memegang paha kambing dan mengatakan ana sayyidu waladi Adam. Dan disebutkan dalam riwayatnya apa itu yang kenapa diceritakan juga Nabi memegang paha kambing. Di samping faedah hadisnya ana sayyidu waladi Adam, faedah bahwa Rasulullah SAW paling suka paha kambing. Ini Ikhwan Ibn Azzaqullah kemudian membahas pahanya paha kiri segala macam itu, wallahu alam rinciannya. Tapi kalau itunya ada riwayat yang sahih dalam kitab-kitab sahih. Demikian pula bagaimana mungkin kamu mengharamkan atas dirimu perkara yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kalian berkorban di Idul Adha dan membagikannya. Dan kemudian menyembelih kambing ketika akikah. Kalau satu kalau perempuan satu kambing, kalau laki-laki dua kambing, kambing lagi. Bagaimana mungkin kamu mengharamkan sesuatu yang baik, yang thayyib, yang Rasulullah SAW menyatakan kepada sahabatnya yang baru nikah. Aulim, walau bisyah. Adakanlah walimah, walaupun seekor kambing. Kambing lagi yang disebut. Maka barakallahu fikum. Kalau sebagai i'tiqadan atau sebagai ibadatan, sebagai niat ibadah supaya zuhud, supaya maka itu adalah suatu kesesatan. Tetapi kalau masalah ketidaksukaan karena kasus pada dirinya, maka itu masalah lain. Tayyib. Qala, selanjutnya dikatakan, وَبَعْضُهُمْ اِمْتَنَعَ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ يَمِنٍ وَلَا تَحْرِيمٍ. Di antara mereka ada yang menghindarinya, bukan karena sumpah, bukan karena mengharamkan atas dirinya. فَسَمَّ الْجَمِيعُ تَحْرِيمًا. Semua itu dinamakan mengharamkan atas dirinya. Haitsu qasada lam yamna' minhu idraran bin nafs. Di mana dia menghalangi dirinya dan menahan dirinya untuk tidak mau makan makanan tersebut padahal halal. Padahal thayyib. Wa kaffan laha an shahawatiha, dan dia menjaga dirinya dari syahwatnya kepada makanan tersebut. Ini imtina', maka tahrim namanya. وَيُقَالُ فِي الْأَمْثَالِ, dan dikatakan dalam masal, فُلَانٌ لَا يُحَلِّلُ وَلَا يُحَرِّمُ إِذَا كَانَ لَا يَمْتَنِعْ مِنْ فِعْلٍ حَرَامٍ وَلَا يَقِفْ عِنْدَمَا أُبِيحَ لَهُ وَإِنْ كَانَ يَعْتَقِدْ تَحْرِيمَ الْحَرَامِ فَيَجْعَلُونَ مَنْ فَعَلَ الْحَرَامَ وَلَا يَتَحَاشَ مِنْهُ مُحَلِّلًا لَهُ وَإِنْ كَانَ لَا يَعْتَقِدْ حِلَّهُ. Oleh karena itu, di dalam pepatah Arab atau dalam peribahasa, kalau ada seseorang yang tidak punya aturan, pokoknya makan apa yang dia mau walaupun haram, kerjakan apa yang dia mau walaupun haram, dan dia tinggalkan apa yang dia tidak suka walaupun itu halal, dia tidak akan kerjakan walaupun itu boleh, orang ini dikatakan hadzal rajul la yuhallil wa la yuharrim. Hadzal rajul la yuhallil wa la yuharrim. Fulanun la yuhallil wa la yuharrim. Orang ini tidak menghalalkan, tidak mengharamkan. Maksudnya tidak peduli dengan halal dan haram. Idza kana la yamtani' min fi'lil haram, yang dia sama sekali tidak menghalangi dirinya dari yang haram, mengerjakan segala yang haram. Wa la yaqif 'inda ma ubiha lahu, dan tidak mau berhenti pada apa yang halal, pada yang mubah. Wa in kana ya'taqid tahrimal haram, walaupun orang tadi sesungguhnya meyakini bahwa ini haram. Tetapi walaupun dia yakin itu haram, dia kerjakan juga yang haram. Maka orang ini hadzal rajul la yuhallil wa la yuharrim. Ini orang enggak menghalalkan enggak mengharamkan. Loh, saya hatinya mengharamkan. Ya, tapi perbuatanmu tidak mengharamkan. Karena kamu melakukan yang haram. Fa yaj'aluna man fa'ala al-haram. Maka dijadikan oleh mereka siapa yang mengerjakan yang haram wa la yatahasha minhu, dan tidak menghindari dari yang haram, orang itu berarti muhallila, menghalalkan yang haram tadi. Wa in kana la ya'taqidu hillah, walaupun tidak meyakini kehalalannya. Wa bi kulli hal, fa hadzal hadits yadullu ala anna man qama bil wajibati wa intaha 'anil muharramati dakhala al jannah. Ala kulli hal, wa bi kulli hal, wa hadits ini menunjukkan bahwa siapa yang menegakkan yang wajib-wajib dan berhenti dari yang haram-haram, maka dia akan masuk surga. Adkhulul jannah qala na'am. Wa qad tawatarat al ahaditsu 'anil nabi, dan telah mutawatir riwayatnya dari Nabi SAW yang semakna dengan ini. Au ma huwa qaribun minhu, atau yang dekat dengan makna ini. Sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Nasa'i dan Ibnu Hibban dan juga Hakim dari hadis Abi Hurairah wa Abi Sa'id عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما من عبد يصلي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويخرج الزكاة ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له أبواب الجنة يدخل من أيها شاء ثم تلا إن تجتنبوا إلى آخر. Disebutkan dalam hadis ini, dikeluarkan oleh Imam Nasa'i dan juga Ibn Hibban dan Hakim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan juga dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang hamba salat dengan salat yang lima waktu, berarti yang wajib-wajibnya saja, wa yasumu Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan, berarti yang wajibnya saja, wa yukhrijuz zakah, mengeluarkan zakat yang wajibnya, karena biasanya yang tidak wajib tidak disebut zakat, disebut sadaqah. Wajtanibu kabair al-sab'a, dan meninggalkan dosa-dosa besar yang tujuh. Wallahu a'lam, mungkin yang dimaksud adalah apa yang disebutkan dalam hadis lain tentang al-mubiqat. Yang Nabi menyatakan, jauhilah atau hindarilah sab'ul mubiqat, tujuh yang membinasakan. Asyirku billah, kemudian as-sihir, habis sihir, kemudian disebutkan pula uququl walidain, disebutkan sekian perkara. Maka siapa yang menghindari tujuh perkara yang besar ini, akan dibukakan baginya pintu-pintu surga, dan silahkan masuk dari pintu yang manapun. Kemudian dibacakan ayat Allah SWT, In tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum. Jika kalian menghindari dosa-dosa besar yang kalian dilarang daripadanya, maka kami akan ampuni yang kecil-kecilnya. Sayyi'atikum, kejelekan-kejelekan kalian yang kecil-kecilnya. Kenapa tafsirnya yang kecil-kecilnya? Karena yang besar sudah disebut. In tajtanibu kabair. Kalau kalian jauhi dosa-dosa besar yang kalian dilarang daripadanya, maka yang kecil-kecilnya akan kami ampuni. Ini menunjukkan rahmat Allah yang sangat luas, dan menunjukkan pula bahwa manusia tidak akan bisa bersih dari kesalahan. Maka Allah tahu, pasti akan ada kekeliruan, kesalahan, ketergelinciran yang merupakan dosa-dosa kecil. Yang dijuluki dalam ayat lain dengan al-lamam. Illa-lamam. Kharraja al-imam Ahmad wa Nasa'i. Dari hadis Abi Ayyub al-Ansari. Dari Nabi SAW. قال ما من عبد عفوا من عبد الله لا يشرك به وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان واجتنب الكبائر فله الجنة أو دخل الجنة. Disebutkan pula dalam hadis Imam Ahmad dan Nasa'i dari Abu Ayyub Al-Ansari, tidaklah seorang beribadah pada Allah, man abada Allah, siapa saja yang beribadah pada Allah, la yusyrik bihi, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, aqamas salat, dia mengerjakan salat, wa ataz zakah, dia mengeluarkan zakah, wa shoma ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan, wajtanabal kabair, dan menjauhi dosa-dosa besar, maka baginya surga, atau dalam riwayat dakhalal jannah. Hadis yang tadi dalam bab dengan hadis yang kedua ini dan hadis ketiga ini sama atau mendekat, qaribun minhu. Juga hadis yang berikutnya dari musnad dari Ibnu Abbas, perhatikan sahabatnya berbeda-beda, dari Abu Hurairah, dari Abi Sa'id al-Khudri, sekarang dari Ayyub al-Ansari, kemudian dari Ibnu Abbas, anna Dhamam ibn Sa'labah wafada 'ala an-nabi. Ada seorang yang bernama Dhamam ibn Sa'labah datang bersama utusan kepada Nabi SAW biasanya utusan ini menyatakan keislaman. Namanya wufud, wafat. Jamaknya wufud. Khususnya setelah Fathu Mekah atau setelah Perang Hunain. Setelah menang dalam Perang Hunain, maka berduyun-duyun orang masuk Islam. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, yadkhuluna fi billahi afwaja. Setelah al-fatah, idza jaa nasrullahi wal fatah. Fara'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka masuk ke dalam agama Allah afwaja, faujan faujan. Bergelombang-gelombang. Nah, itu istilahnya wufud. Sekelompok dari suku ini datang menyatakan keislaman, sekelompok dari suku ini menyatakan keislaman. Maka di antaranya datang beliau ini bersama wufud dari kaumnya. Fadzakar lahu salawatul khams, diajarkan oleh Nabi salawat, salat lima waktu, puasa bulan Ramadan, zakat dan haji, dan syarat-syarat Islam yang ringkas seluruhnya. Falamma fariqa, setelah selesai orang itu menyatakan keislamannya, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa sa'uaddi hadhihi al-fara'id, aku akan kerjakan semua kewajiban-kewajiban itu. Wa ajtanibu ma nahaituni anhu aw ma nahaitani anhu, dan aku hindari apa yang kau larang aku daripadanya. La azidu wala anqus, enggak nambah enggak ngurangi. Kami akan kerjakan yang kau perintahkan, yang kau wajibkan, dan aku akan hindari apa yang kau haramkan. Setelah itu aku enggak akan nambah enggak akan ngurangi. Faqala Rasulullah sallam, in sadaqa dakhala al-jannah, kalau dia jujur masuk surga, kalau dia jujur masuk surga. Diriwayatkan dengan kisah, kenapa Nabi menyatakan in sadaqa dakhala al-jannah? Karena ada beberapa sahabat yang marah, kurang ajar ini orang. Kan Nabi menyatakan, apa kewajiban yang aku kerjakan? Nabi jawab, yang wajib salat lima waktu kecuali anta tatawwa. Apa yang diwajibkan atasku dari puasa? Puasa bulan Ramadan. Illa anta tatawwa. Kalimat illa anta tatawwa hanya kecuali kalau kau menambah dengan yang sunnah-sunnah. Demikian pula puasa bulan Ramadan kecuali kalau kau menambah yang sunnah-sunnah. Selalu dikasih kalimat anta tatawwa. Ternyata orang mengatakan, aku tidak mau anta tatawwa. Sahabat cengkel, ya Rasulullah, ini munafik. Tidak, kata Nabi. La, aflaha in sadaq, atau dikatakan, in sadaq dakhala jannah. Kalau dia konsekuen, masuk surga dia. Wa kharrajahu at-tabarani min wajhin akhar, wa fi hadithihi, dan dalam hadithnya disebutkan, qala wal khamisah, la araba li fiha, yani al-fawahish. Wa yang kelima, bahwa aku tidak akan mengerjakan fahisha. Qala la a'malanna biha. Wa man ata'ani faqala Rasulullah sallam, la in sadaqa la yadkhulanna al-jannah. Aku dan juga orang yang taat kepadaku, maksudnya pengikut-pengikutnya dari sukunya, kata Nabi, kalau dia jujur, konsekuen masuk surga. Baik, catatannya, kenapa para sahabat atau beberapa sahabat marah? Padahal kan wajar-wajar saja. Saya mau yang wajib-wajib saja, tak akan yang sunnah-sunnah. Fadlina a'azakumullah. Imam Hibatullah Al-Lalikai menyebutkan di dalam kitabnya Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya seseorang pasti tidak akan bisa sempurna mengerjakan yang wajib-wajib. Tak akan bisa sempurna mengerjakan kewajiban salatnya atau kewajiban puasanya. Maka hendaklah dia menambahkan dengan yang sunnah-sunnahnya. Hendaklah dia menambahkan dengan sunnahnya puasa dan sunnah. Untuk apa? Untuk melengkapi apa yang kurang dari salatnya. Qanibidina azakumullah. Artinya pendapat mereka-mereka bahwa kita sangat butuh, sangat memerlukan ibadah-ibadah sunnah untuk melengkapi ibadah-ibadah yang wajib. Maka kalau ada orang yang mengatakan aku tidak mengerjakan sunnah, ini kesombongan. Tetapi Nabi memaklumi orang tadi yang baru masuk Islam, itu satu. Yang kedua, badui. Yang ketiga, Nabi membiarkan dia bersama imannya. Imannya ketika naik, dia akan paham bahwa dia ternyata enggak bisa mengerjakannya dengan sempurna. Bagaimana melengkapinya ketika aku ternyata kurang? Kerjakan yang sunnah-sunnah. Barakallahu fikum. Kembali kepada kita. Sehingga meninggalkan sunnah itu ada rincian. Selama ini kita pahami meninggalkan sunnah itu tidak apa-apa. Kerjakan sunnah dapat pahala, meninggalkan tidak apa-apa. Itu kan makna istihbar. Ternyata kata para ulama, asal dari rincian. Kaidah seperti itu, na'am. Tetapi, kalau dia meninggalkan terus-menerus, ada pertanyaan. Apakah engkau tidak suka sunnah? Kalau tidak suka, berarti lain hukumnya. Meninggalkan sunnah, itu tidak apa-apa. Tapi kalau tidak suka sunnah, apa ancamannya? Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku, bukan golonganku. Maka kita tanya, kamu jawab. Kenapa kamu enggak meninggalkan? Kamu enggak suka? Kalau dia menjawab suka, apa buktinya? Paham ya? Ana suka. Mana buktinya? Kau berkata dengan tegas, saya tidak mau mengerjakan yang sunnah-sunnah. Saya mau mengerjakan yang wajib wajib saja. Ini yang bikin bakar sahabat marah itu. Itu yang bikin sahabat, ya Rasulullah ini munafik. Nah, aflahan in sadaq. Rasul memaklumi orang tersebut. Karena dia baru masuk Islam, dan dalam keadaan dia tidak mengerti. Biar saja bersama imannya. Adapun kalian, adapun kita kaum muslimin ahlu sunnah salafiyun yang sudah mendengar sekian dalil, itu masalahnya bukan hanya mengerjakan. Mengerjakan dapat pahala, tidak mengerjakan enggak apa-apa. Tetapi kalau terus-menerus tidak dikerjakan, lah berarti kamu enggak suka. Kalau enggak suka, hukumnya lain. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku, bukan golonganku. Maka buktikan kalau kamu suka, kerjakan sesekali. Dan sesekali mungkin ada sesuatu hajat, kamu tidak tinggal, kamu tidak kerjakan. Tidak apa-apa. Tapi kamu sudah membuktikan bahwa itu sunnah. Sehingga pernah beberapa ulama menyengaja mengerjakan apa yang dia belum kerjakan. Karena baru mendapatkan hadisnya saat itu. Sampai pernah seseorang ulama sholat mengimami murid-muridnya pakai seperti kain ihram. Satu dikarungkan, satu dikarungkan. Mereka bertanya, Atamir, apakah akan umrah? Tidak. Tapi pakaianmu? Aku mendapatkan riwayat hadis Rasulullah pernah mengimami para sahabat dalam keadaan memakai kain disarungkan dan kain yang diselendangkan saja. Bukan haji, bukan umrah. Artinya itu boleh. Beliau mengerjakan untuk menyatakan ini boleh, tidak apa-apa. Selesai. Imam Ahmad memanggil seorang tukang bekam, kemudian memberikan upahnya. Berapa segi dirham? Satu dinar. Kemudian mengatakan, setelah selesai bawa riwayat hadis, kenapa engkau mengerjakan dulu baru? Aku ingin aku menyampaikan setelah aku mengerjakan. Padahal sesungguhnya tidak harus kan? Tapi beliau ingin pernah mengerjakannya. Nabi menyatakan, Sallu fini alikum, sallu fini alikum. Salatlah dengan sendal kalian, salatlah dengan sendal kalian. Khaliful Majud atau Khaliful Yahud, bedakan dengan Yahudi. Apakah kita pernah salat pakai sendal? Kalau belum, coba sesekali. Bahwa ini adalah sunnah. Tidak harus di masjid, nanti mereka rame. Salat di rumah pakai sendal, tidak apa-apa. Buktikan bahwa ini adalah sunnah dan Nabi menyuruhnya. Kata para ulama termasuk Imam Ahmad, kerjakanlah walaupun seumur hidup cuma sekali atau dua kali. Untuk meyakinkan bahwa itu adalah sunnah. Kenapa? Siapa yang tidak suka dengan sunnah? Hukumnya beda. Kalau kamu membencinya, apa ini? Berarti kamu menganggap bahwa ajaran Islam tidak membolehkan sholat pakai sendal. Ini berbahaya sekali. Bertentangan dengan hadis. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Wa fi sahihaini. Atau ada yang kelewat? Wa fi sahih al-Bukhari. وفي صحيح البخاري عن أبي أيوب أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرني بعمل يدخلني الجنة. يا رسول الله خبركن kepadaku amalan yang akan memasukkan aku dalam surga. قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. Beribadah pada Allah, jangan mengerjakan kesyirikan, kerjakan salat, keluarkan zakat, dan salatlah, dan sambunglah silaturahmi. Sambunglah silaturahmi. Demikian dalam Sahih Muslim. Illa anna indahu anahu qala akhbirni bi'amalin yudnini minal jannah. Hanya saja disebutkan dalam riwayat bahwasanya orang itu berkata, kabarkan kepadaku amalan yang mendekatkan aku ke dalam jannah, wa yubaiduni minan nar, dan menjauhkan aku dari neraka. Wa indahu, dan juga padanya ada riwayat, falamma adbara, ketika orang itu pergi, Rasulullah SAW berkata, intamassaka bima umira bihi dakhala jannah. Kalau dia berpegang dengan apa yang dipegangnya tersebut, dia akan masuk surga. Wa fi sahihain, ternyata banyak sekali hadisnya yang semakna. Dari Abu Hurairah, anna a'rabiyan, bahwa seorang A'rabi berkata, ya Rasulullah, dulluni ala amalin, idha amiltuhu dakhaltul jannah. Ya Rasulullah, tunjuki aku satu amalan yang kalau aku kerjakan, aku masuk surga. Qala ta'budullah, la tushrik bihi syai'an, wa tuqimus salatul maktubah, wa tuaddi zakatul mafruzah, wa tasumu ramadhan. Beribadalah pada Allah, jangan syirik, dirikan salat yang wajib, kerjakan, keluarkan zakat yang wajib, dan puasalah bulan Ramadhan. Orang Badui tadi, Arabi berkata, walladhi ba'asaka bilhaq, la azidu ala hadha syai'an abada. Sungguh demi Allah, yang telah mengutusmu dengan kebenaran, aku enggak akan menambah dari itu sedikitpun selama-lamanya. Wala anqusu minhu, dan enggak akan pula menguranginya. Falamma walla, ketika orang itu berpaling, Nabi bersabda, man sarrahu an yandura ila rajulin min ahli jannah falyandur ila hadha. Siapa yang ingin melihat seorang dari penduduk surga, maka lihatlah orang ini. Karena orang itu sudah punya azam yang masya Allah menunjukkan imannya. Apa yang diperintahkan, aku kerjakan. Apa yang dilarang, aku tinggalkan. Dan aku enggak akan lebih dari itu, enggak akan kurang dari itu. Wa fi sahihaini, dari Talha Ibn Ubaidillah, bahwa Arabian jaa ila Nabi SAW sa'irar ra'si, dalam keadaan palanya terbuka, tidak memakai tutupan, dan terurai rambutnya. Faqala ya Rasulullah, itu kebiasaan mereka, kadang diikat dengan sesuatu, kadang acak-acakan. Qala akhbirni madza farada Allahu alayya min as-salah. Orang Badui tadi yang rambutnya acak-acakan ini berkata, akhbirni, khabarkan kepadaku, apa yang diwajibkan oleh Allah atasku dari salat. Kata Nabi, as-salawatul khams illa an tatatawwa syai'an. Ini yang kita singgung tadi. Salat lima waktu, itu yang wajib, kecuali kalau kamu sukarela. Faqala akhbirni bima farada Allahu alayya min as-siyam. Khabarkan kepadaku apa yang wajib bagiku dari puasa. Qala syahr Ramadhan, puasa di bulan Ramadhan. Illa an tatatawwa, kecuali kalau engkau mau tatawwu, mau menambah dengan yang sunnah-sunnah. Akhbirni bima faradallahu alaihi minal zakat. Khabarkan kepadaku apa yang diwajibkan oleh Allah atasku dari zakat. Maka Nabi mengkhabarkan dengan syariat-syariat Islam. Maka orang itu berkata, walladhi akramaka bilhaq, demi Allah yang telah memuliakan engkau dengan kebenaran, la atatawwa'u syai'an wala anqus, aku enggak akan menambah yang sukarela, dan enggak akan pula mengurangi apa yang wajib atasku sedikitpun. Maka ketika para sahabat sudah mulai gelisah dengan orang ini, Nabi menyatakan, aflaha in sadaq. Aflah in sadaq. Aflah dari kata falah. Akan mendapatkan falah kalau dia konsekuen. Auda khalal jannah in sadaq. Wahada lafduh Al-Bukhari, wa lafduhu lil-Bukhari. Baik, nakafi bihadal qadar.